Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina yu'dunallah wa rasulah la'anahumullah fit dunya wal akhirah wa'adda lahum adaban muhina. Ancamannya Allah ta'ala datang tiang-tiang sing ngelarakno Allah ta'ala nyembah liani Allah, patung disembah, salib disembah, hati-hati. Rasulahu lan ngelarakno manai kanjeng Nabi, termasuk gede-gede ngelarakno kanjeng Nabi meniko melaknat sahabat, mencaci maki sahabat, mengkafir kafir sahabat. Itu paling elek-elek tiang. Mugi Allah ta'ala mugi kanjeng Nabi. Lek pun ngoten, la'anahumullah. Tiang niku bakal dilaknat dini Allah. Nabi fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Dilaknat, Pak. Nggih mboten mungkin masuk swarga. Mboten mustahil. Sebab kula kali sampean masuk surga niku krana oleh rahmat Allah ta'ala. Krana oleh ridane Gusti Allah. Dadakno dilaknat wis amit-amit tentu nak dibilang jalik. Mengapa kok dilaknat? Salah satu yang paling bahaya mencaci maki sahabat. Bersiddiq radhiyallahu an kafir dari ini. Wan Abdur radhiyallahu an jare dilaknat ya Allah taala. Aisyah dan Safiya Abu Hurairah masyaallah dicaci maki entek-entekan, hati-hati dilaknat Allah taala. Dunia akhirat dilaknat. Tidak mungkin masuk surga. Lemur ngoten. Wa adalahum adzaban muhina. Isya ini siksa yang sangat menyakitkan, yang sangat dihinakan. Napa niku? Rokok, na'udzubillah. Tunggal. Terusan ini. Walladzina yu'dunal mu'minin wal minat bagaimana wa tasabu wa qadih tamala buhtana wa ismamu bina. Aisyah dari selingkuh, Hafsah dari kati racun kanjeng Nabi, masya Allah, masya kecik nemen ni wong sian, hati-hati. Jika Al Quran, surat Al Ahzab ayat 2, ayat 57 dan ayat 58, Al Ahzab juz 22, juz 22. Ini mendingali ayat innal ladzina yu'minullahu wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa atalahum adzaban muhina. 157. Terusane wal ladzina yu'minun aminat bi ghairi maktasabu wa qad ihtamalu butanan wa isman mubina. Quran ini itu majalah untuk orang Quran. Nggih, hati sampean. Para bapak, kula niki gadah literatur-literatur dan syiah. Termasuk niki sing kula waca. Niki hadiah saking anak kula. Saruddin bin Haji Sulaiman, masya Allah. Leper mentubas niki. Leper aku niki. Bagaimana mengatakan? Ini kalau gak ada kitab, kalau gak ada buku ini. Saya sekedar baca. Dan bacaan ini, buku ini beredar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia beredar ini. Aku lah saya balik ini kita. Paling-paling saya banggil, saya pandan, saya keraton, saya budi. Sekedar banggil. Ini beredar seluruh Indonesia. Bagaimana? Bedengakan ini. Masuk ini. Pada masa sekarang ini, Syiah Rafidhah merupakan musuh terbesar bagi umat Islam. Ayo, tangkap saya, tahan saya, mungkin tapi ono. Ulangi lagi, pada masa sekarang ini, Syiah Rafidhah merupakan musuh terbesar bagi umat Islam. Apa sebab? Harta. Alasan nih pak. Harta alasan. Satu, karena mereka berkeyakinan Quran siapa itu loh, palsu jadi ini. Masya Allah. Quran yang kita baca palsu jadi dong Syiah Rafidhah. Padahal sejak dulu zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi kepingin robah Quran, kepingin ngaca itu enggak bisa. Banyak sakit pak, enggak kuasa. Si ateko. Guyu agak ngak ya yo ngono, waran nek Quran itu palsu. Waran nek Quran dirobah. Waran Quran dikurangi. Wah. Sejak Kanjeng Nabi tidak bisa merobah Quran, saya ini Syiah. Masya Allah. Jadi, mengapa Syiah Rafidhah termasuk musuh terhadap Islam? Satu, kesesatan Syiah tentang Al-Quran. Dua, kekufuran Syiah terhadap hadis. 85% hadis-hadis yang dibaca oleh orang Syiah adalah maudhu, palsu, semua palsu. 85% yang nggak berlebihan pada saya ini kungis sekedar kemauan pun. Ini termasuk alasan Syiah Rafidhah musuh terbesar umat Islam pada masa sekarang ini. Tiga, ini yang sering-sering kita dengar. Baik media massa, TV dan lain-lainnya. Apa itu? Penghinaan Syiah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Penghinaan Syiah terhadap Al-Bait. Dewek itu ngaku Al-Bait Rasulullah, tapi nyatanya menghina saya itu. Enggak kerasa. Itu Allah Ta'ala di mereka ngerti itu sakit pengirannya. Pengiranniku wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka mengaku Ahlul Bait Rasulullah, mengikut Ahlul Bait Rasulullah, tapi nyatanya mereka menghina Ahlul Bait. Masya Allah. Langkung-langkung sahabat. Niki kalau ugi hadiah dengan anak kula Hasanuddin bin Haji Sulaiman, Majalah Nabawi. Iki terangaken, Pak. Ya Allah. Wonten gene Libya. Niki Masjid Al-Aqsa jamaah dibom. Masjid dibom tak beresis. Padahal dalam masjid itu wonten kuburan, termasuk kuburan sahabat Zuhair bin Qais radhiyallahu anhu. Dibom breng ajur. Masjid kuburan Talis, tapi niki kuburane sahabat Zuhair bin Qais radhiyallahu anhu tuh 1400 tahun yang lalu. Masya Allah, dijogo jasate sahabat dijogo di Allah Ta'ala. Bayangno. Sahabat Zuhair bin Qais Zikir adalah sahabat yang pertama kali membawa agama Islam di Libya. Iku betul beriku. Di berdoser pak, di bom Masya Allah. Ini. Itu betul ini jasa itu ini. Ini. Jadi kali ini. Tutupi kain kafan ini. Batu mantun moto, batu mantun moto ini. Moto. 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dijoko. Sahabat dirahmati Allah Ta'ala. Yo imane dijoko, agamane dijoko, jasate dijoko. Saking mulyane sahabat. Tapi kula ngata kitab 3, Pak. Siji Jami'u Karamatil Auliya. Kaping kalih Sa'adatul Dharain. Ketika Isya' al-Isya'ah di Asrat Isya'ah. Tiga kitab niki, Pak. Lainnya masih banyak. Tapi saya tidak sempat baca dan saya belum punya. Jami'u Karamatil Auliya niki, Sa'adatul Dharain, Nabi al-Isya'ah niki, kita ada kitab, ada kitab ini. Bagaimana? Dongokno niki. Tiap-tiap orang Syiah Rabido mati mesti dari kaleng. Saya tidak bohong. Kitabnya ada, fakta ada. Jadi kibotan. Sahabat pak. 1400 tahun. Wotuh jasati Masya Allah. Mugum kesoyo. Koncok tulang iki. Mugum ketetep iman. Ala ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Mugum-mugum mawon. Wes sampeyan njo ragu-ragu, insyaallah Islam niki sing paling diridhoni insyaallah, Islam ala ahlus sunnah jamaah. Islam niki os. Niki fotokopi niki jadi ilang to niki. Niki enten tentang kurban kekah. Niku rem dari. Kan dhewe. Oh, os. Anu den. Niki, dadose sahabat yang dimakamkan di Libya 1400 tahun wotuh jasati dilindungi Allah Ta'ala. Sekarang si Arafido atau telung dira dari celeng dadose niki Al-Isya'ah Sa'adat Dharain. Terus di jenis malinnya bahu Jami'u Karamatil Auliya. Eh terkata lek kula goro idenan cangkem iki. Lan maca iki tapi. Kemudian kelima tentang musuh terbesar masa sekarang pada Islam dan Syiah. Karena apa? Karena keyakinan Syiah tentang kemaksuman Imam 12. Wis kabeh sing ngalah Nabi kalah, Rasul kalah, ngoten jarene. Sing menang Imam 12. Untuk itu dengan lima alasan ini, jangan dong gue kalau baca fitnah. Dengan asal lima ini, maka mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Halal blend, oh terus ya, oh bapak, blend halal. Menghalalkan harta benda alisan jamaah, rampasan halal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Tenyono ta. Lek Allah Ta'ala gawe manungsa iku nganggur-ngangguran. Mek gajulan tok. Tenyono lek besok kon akhirat gak dibalek nang aku. Hati-hati kon balek nang aku tak hisab kon. Hati-hati. Api ketok api, elek ketok elek. Senajan sak kelenteng, senajan sak rubuti kurmo. Paman sakulat mawa macam ni, yang beri ko, main khairah jarah main yang beri ko saja enggak, main yang mal beri ko lah terus khairah jarah, main yang beri ko jarah pun syarah ya, tanpa setitik itu hati-hati risu, langkung-langkung mencaci maki sahabat, khususan Abu Bakar, Umar, Aisyah, Khosoh, Widoirah, radhiyallahu anhum, harta mendai jadi halal. kehormatane jadi halal, darahnya jadi halal. Masya Allah, masya Allah. Makanya daerah di Syria pak, sekarang ini loh, ratusan ribu Ahlus Sunnah dibantai, saarutan ratusan EU pak, menang, majalah ada, di TV ada, ratusan ribu orang Ahlus Sunnah dibantai. Udah malin niku, Palestina ribuan orang-orang Islam Islam dibantai. Orang yang mana jadi Hizbullah dari ini. Hizbullah. Pimpinannya Hasan Mustafa. Masya Allah. Susah pak. Musai. Pakistan, India, lebih-lebih Irak. Habis orang Islam alaihi jamaah. Bangkit lagi ngoten. Oh kuat Islamiyah. Iya itu kuat. Ini kuat apa? Minta sampean. Oh kuat mari kita persatuan. Kita berdua jangan pan pecah belah. Kelita. Iya saiki durung wis kuat ngentek sampe ati. Dadi dateng ustaz-ustaz calon ustaz iki kader-kader Ahlus Sunnah jemaah, monggo kita dakwah semampu kita, temenan niku. Semampu kita. Sampeyan boten ngerti ya napa nggih. Wajib kajianas Pak Paji ngene iki muji niki wajib ngeten sedaya mawon, kasuwun dan kanca-kanca sedaya. Dakwah cak mampu sampean. Baca jeneng dene kiai, jeneng ustaz, jeneng dene ulama. Wajib sampean. Iki terangkan malih. Kalau waca ini iki. Cara sampean. Pada masa kini Syiah merupakan musuh terbesar bagi umat Islam. Halaman 231. Niki terangaken. Mereka sangat jahat dan biadab kepada kaum muslimin. Iki tapi saya hanya baca tok. Protes mertasa iki, iki beredar seluruh Indonesia niki lah kalau sama masjid iki, Pak. Tasatos. Niki masalah si Arab itu malah-malah sing paling kenapa ngelarang no api pak niki yang tokoh si A yang bernama niku Ahmad bin Iska Al-Qumi. Ahmad bin Iska Al-Qumi waduh muji-muji datang tiang majusi majusi sing nyembah api ni lepak dimuji-muji pahlawan pahlawan pahlawan masalah ini ki Abu Lolo ini membunuh Khattab radhiyallahu anhu. Wah disanjung-sanjung membuat sembah-sembah Abu Lolo al-Majusi malam-malam kais gelar Aba Syujauddin artinya pahlawan yang maha berani. Ya Allah mulai berhasil membunuh pada Khattab radhiyallahu anhu. Sini kegelar itu lalu tokoh Syiah Ahmad bin Isra Al-Qumi malam ada dalam kitabnya terang kalau tidak ada kitabnya dia makan ngeten. Inna qatla Umar Khattab sak temene terbunuhnya Umar Khattab wa yaumul idil akbar masyaallah adalah hari raya terbesar. Bunga-bunga Umar Khattab niku orang sing paling berjasa mengembangkan Islam seluruh dunia termasuk Iran, Syria, ajene Iran, Persia diacak-acak. Bareng terbunuh merotop jadi ini Niwau Ahmad bin Isakumi wah riyoyo riyoyo riyoyo riyoyo bongso kita mati oh tidak ya Allah masya Allah inna kotor khotob wa yaumul idil akbar Wa yaumul fakhirah, hari kebanggaan. Wa yaumut tawjil, dan hari kemuliaan. Terus wa yaumuz zakat al-ummah, hari pemberian zakat yang agung. Wah, atrater, hidangan-hidangan, jajan-jajan, riyo-riyo. Pada waktu ulang tahun terbunuhnya Rasulullah radhiyallahu anhu. Saya tahu. Wallazina yu'dunallah, wow. Dilaknat Allah Ta'ala. Al-Quran mengatakan, wow, Al-Azab. Innal ladzina yu'dullah rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum azaban muhina. Terusane wal ladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad yahtamalu butanan wa ismam mubina. Hati-hati lu, hati-hati lu ya pemusuh urip, tobat kepada bapak. Siaroh bidah, tobatoh, kembali kapan ahlu sunnah jamaah. Ya, gak laknat. Aku dibilang mendali. Wa yaumul barakah, hari penuh barakah dari ini. Waktu terbunuhnya Umar Khattab, hari barakah. Wa yaumut tasliyah, hari hiburan. Saking gendengi pak. Lempun ulang tahun terbunuhnya Umar Khattab. Telung dino bebas pangeran Allah Ta'ala. Gak nyadat masih zino, masih nyolo, masih ngerampok. Gue jadi reket. Ya apa ini? Agama apa ini? Tiga hari. Malaikat Rokib Atid gak nulis. Gue zino santekmu. Kena aneh. Sak nyanyekmu. Ayo apa? Masya Allah, Masya Allah. Inilah. Bun. Yang kedua, para bapak saya, sampean juga lali. Napa niku? Sebab waktu pemisi kok tentang imam-imam kita dicatut namanya oleh orang-orang Syiah. Termasuk bunyi kok di sini kok. Imam-imam kita banyak dicatut oleh orang-orang Syiah Rafidho. Satu, biar pun gini, insya Allah malam berbukul karate, gini, siapa nama imam niki tokoh Sunni, gini tokoh Indonesia. Satu, al imam Suddi al Kabir min Siqati al Sunnah, termasuk ulama ahlu sunnah jamaah, dicatut namanya itu orang Syiah. Sing asli namanya al imam Ismail bin Abdurrahman bin Abi Karimah As-Sudi ala jamaah. Ente si niru Syiah Sudi Sohir jenenge Muhammad bin Marwan bin Abdullah bin Aswad bin Abdurrahman. Si burin bodoh Ismail bin Abdurrahman. Kau buatan asli Ismail bin Abdurrahman bin Abi Karimah As-Sudi. Si niki si, Masya Allah niki. Si ini Si Aniki dikenal sebagai pemalsu hadis dan pendusta di kalangan ahlus sunnah jamaah. Tiap-tiap nyerna hadis palsu. Niki As-Sudi Sohir. Sing jenenge Muhammad bin Marwan bin Abdullah bin Isa bin Abdurrahman. Satu. Yang kedua, itu malah ulama ahlus sunnah jamaah yang dicatat namanya. Al-Imam Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, yang terkenal dengan nama Ibnu Qutaibah. Yang terkenal dengan nama Ibnu Qutaibah. Min Siqati al-Sunnah, termasuk kepercayaan al-Sunnah jamaah. Orang alamah. Beliau nulis kitab yang bernama Al-Ma'arif. Dicatut jeneng podo, kitab podo. Namine sing asli Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Lah sing palsu sing namine niki Abdullah bin Qutaibah, Muslimnya ndak ada. Padha Sing al-sunnah Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Sing Syi'i Abdullah bin Qutaibah. Rafidu ghalin. Rafidu sing ekstrim. Masya Allah. Niki wadi kitab Tuhfat Asnariyah. Halaman 232 sampai 33. Yang ketiga, ikin-ikin insya Allah, mungkin kalau tulisakan sijat persatunya, ingin menikah, itu kalau dipun tahu dibantah kali Abid, Abid al-Jamaah, ya, ini selandur, selandur, wacan nur, jadi ini. Apa itu, siapa itu? Al-Imam Jalil Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir As-Samudi At-Tabari yang terkenal dengan Imam Tabari. Ulama Ahlussunnah Jamaah. Nama aslinya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir At-Tabari. Min ulama Sunni. Beliau ngarang kitab. Beliau Ahlussunnah Jamaah ulama gede. Ulama gede ini ngarang kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Al-Qur'an. Masyaallah. Dicatat oleh Al-Syiah. Lewau Al-Imam Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari ente male tarawido. Jadi ku Muhammad Jarir padha. Lewau Muhammad bin Jarir bin Yazid. Ajeng semakin Muhammad bin Jarir bin Rustum. Rustum itu panglima orang Persia. Sing nyimbah nilai. Jadi Rafidah, sing si Rafidah itu Muhammad bin Jarir bin Rustum. Atau bari podo. Hati-hati sampean. Insya Allah saya janji. Malam Rebu saya tuliskan. Ngeteng-ngeteng ini pak. Lajeng yang ketiga. Kalau kenyatet. Tentang Quran-Quran yang dipalsu oleh mereka. Ya Allah. Kalau enggak ada kitab tafsir. 14 tafsir. Bisa apa foto ini lagi. 14 tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, As-Sawi, An-Nasa'i, tafsir Khazin, tafsir Jamal, kabeh gadah kula niku. Ternyata niki terangaken Al-Qur'an dawuh Allah Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Alhamdulillah. Jadi Qur'an Anda niku orang sing asli tidak ada perubahan, tidak ada pengurang, tidak ada penambahan. Wotoh ila amil kiamat. Mukjizat, hati-hati. Lajeng tafsir Khazin mengatakan ngeten. Inna nahlazal kita inna wabidun ya adukro latil batil baina dia nukafi wal batil iblis. Jadi sing nambahi Qur'an iblis. Siapa yang manusia? Iblis. Temenan iki. Lah kono dusung iki, asin iki. Jadi sapa sing nambahi Qur'an iblis? Wa iblis. Falazallah. Wa hamidahu wa lasani iblis. Iblis gak bisa. Kapan-kapan no gak bisa. Ngeroba Qur'an gak bisa. Wong ngeten, Pak. Nggih. Macane ngeten insyaallah. Heran kula iki. Budi, mau kau tulis mau. Macan ini kisah enak, belas, masya Allah. Macan buat anak belas. Budi mau. Wa inna lahu lahabidun aina fadul Qur'ana minasyayatin iblis ayazidu fihi wa ayyu aw yunqisu minhu ay badilu bi ghairi Allah Ta'ala laitil batil baina bi wa lam nafi fal batil wa iblis. Dadi tiang-tiang si A sing biasa nambah Al-Qur'an ora nambah gak karo-karuan Pak. Kayak kurang sampean 6666 tapi kurang si A 17.000 Pak, gak main-main. Ana sing titik. Kang toro. Niko kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Piroba titik. Kuntum khaira a'immatin. Hati-hati loh. Imamnya mereka. sing asli kuntum khaira ummatin umat kabeh iki. Ugdainas sira patiti kuntum khaira aimatin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta maleh. Sira patiti. Waja'alna lil muttaqina imama. Lil waja'alna lil muttaqina itrabal qiyam waja'alna minal muttaqina imama inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya napa masyaallah. Hati-hati kanca-kanca kula, hati-hati niki masalah-masalah perubahan-perubahan Al-Qur'an nggih, atas-atas juga akan saya tulis Quran-Quran yang dirubah oleh mereka pun mekaten semakin tinggal berapa di TV. Aduh, cepat kira. Cepat-cepat mas, seperti ini. Ini penting. Yang anda pegang penting. Masalah kekok. Oke? Cepat meniki mulai kekok. Ojo lali mene, laisa saman poso, tarwiyah. Nawaitu sama kodin, oke? Li sunnat yami tarwiyah, rebu. Kemes, ojo lali gak poso, poso kabeh. Poso kabeh. Sebab Arafah. Nawaitu sama hodin an sunat yaum Arafah. Jadi niati niat insun bahasa meni kanggo sunati bahasa Arafah. Salir ketika jarane sampean dilebur di sana 2 tahun. Satu tahun yang lalu akan datang lebur kape. Alhamdulillah muka-muka ditimu Allah Ta'ala. Nih. Saya ingin menonton semakin. Ini kekata oleh sahaja Indonesia. Enten tiang dunduk dus. Haji Anas, Mas Anas ke pasar, ke pasar. Haji Anas, untuk apa kambing itu? Ini loh, menurut ini, ini kali. Untuk apa kambing itu? Jawab beliau, untuk kurban, untuk keka. Apa jawaban ini termasuk dalam kategori nadar? Haji Anas, kenapa kan? Rezeki kayak kurban. Apa termasuk nadar? Bukan. Hati-hati nadar itu. Wah, rada pelik nak. Lain nadar, gak boleh makan sampean. Anaknya gak boleh, bojone gak boleh. Kudu langsung gak kira tentek. Pertanyaannya, untuk apa kurban ini? Jawab, ini untuk akikah. Jawaban ini tidak termasuk dalam kategori nadar karena sekedar memberitahu bin Galil. Karena sekedar beritahu. Kalau lama niku dawuni. Niki para bab arjaya saya kutip dalam Fathul Masail. Kudus Jawa Tengah. 2 Apakah larangan memakan daging kurban nadar itu laku bagi orang yang kurban saja atau berlaku pada pula keluarganya? Lek sampean kurban nazar. Kalau begitu anda dan keluarga anda tidak boleh makan. Benangkal. Ye. Apakah larangan itu berlaku bagi orang yang kurban saja atau berlaku pula bagi keluarganya? Jawab, larangan tersebut berlaku bagi orang yang nazar, kurban serta keluarga yang wajib dinafkahi, anake, bojone. Iki dalile wonten gini kitab. Sulaiman Al-Qurdi. Juz 2 halaman 204. Wala yaqulu bidhi syai'an mal dhiyah al-manzura. Abdullahi kadal man kadal muhut nafakatu. Orang-orang si wajib dirwakoi. Pertanyaan ketiga, keempat, bolehkah memanfaatkan daging kurban mereka untuk suguhan para tamu undangan? Biasa, le kurban wadah kedayo. Ini muka-muka mangan. Boleh tak? Jawab, memberi suguhan para tamu dengan daging kurban akikah itu boleh hukumnya, asal daging tersebut bukan dari daging kurban akikah wajib nadar. Karena jangan nadar, nadar itu lillahi alayya adzhi. Mana berdusi, iki berdusi iki tak kayak kurban. Yang terniki, ah nadar pun. Mana sanggup aku besar untuk berdus kurban nadar. Ini sanggup tak yin. Niki anu ni, dalili boleh beri makan para tamu. Walahu in amul aghnia ai itasyain adhiya lahum saungkana nai'an mentam-taan boleh. Apa tebakan dimasak boleh. Tapi tofan nihaya. Wastaratu syarate wong sing dikaim daging kurban dipakai mangan suguhan iku asal wong Islam. Bisarti fihim ayyakunu minal muslimin. Yang penting sing terakhir niki. Apakah pendapat? Adakah pendapat yang bolehkan menyembelih kurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia, yang sebelumnya tidak berwasiat? Jika boleh, bisakah dikiaskan pada akekah terhadap orang yang telah meninggal dunia? Bapak ini kurbanah. Kau sopo, bapakku sari. Oh, bapak gak pasti, gak apa-apa, boleh. Boleh. Sebab yang Rafi'i mengatakan kurban itu sepertinya sedekah, kok Islam selamat tadi. Jawab, ada pendapat yang bolehkan, yakni pendapat Imam Rafi'i. Dan kurban tersebut bisa dikiaskan pada akikah terhadap orang yang telah meninggal dunia. Maka Rafi'i bayam bagi ayyaka alau wa illam yusif li annaha darbun minas sedekah. Sedekah boleh-boleh saja. Lajan sing terakhir Bapak, saya meralat. Selama niki kula berpendapat takon Pak Nur. Iku wedhus tunggal niki kena kangge kula mbek anak kula. Kok oleh? Wedhus siji, wong siji. Memang itu pendapatan Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kula maca dalam kitab Tuhfatul Qadhi juz 5. Bagaimana Imam Malik? Mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, termasuk Masyaukani, Masya Allah. Wedhus siji itu boleh untuk anda, untuk anak saya boleh, Musa Omar. Musa Omar. Jadi berbuat saya dulu, saya ralat. Yang itu memang mendapat Masyafi'i. Jadi sekarang, kurban wedhus siji, kang Musa Omar boleh. Malah-malah gelak-gelak takon lari-lari. Anur niki, ente sekolah niku urunan, wedhus. Wedhus. Terus kaya apa? Kaya kurban. Sak kelas sekolah rek. Kan boleh. Boleh. Ih, kocok nih terakhir ini. Nggih. Waka Nabi SAW, maha bikasbin. Ika mesin kanjeng Nabi tahu kurban terus kibas. Sakola kanjeng Nabi, haza amal labdhahi min ummati, iki kurban kanggo kurban umat Mesir kurban. Oh, lapir juta pirang miliar. Kanjeng Nabi bali wedhus kita siji. Terus kanjeng Nabi, iki kurban umatku sing gak kurban. Oh, tenan iki, Pak. Dari itu Masyaukani mengatakannya kan. Masyaukani waktu kita nalah mutarakan dak kitab kata kula, kitab 9 juz. Kala sa'na ini wal haqqu annasatal wahidata sak temene wedhus siji iku tuju cukup an ahlil bait kanggo sak keluarga wa in kanu mitasasin senajan 100 wong ada enak karo ya jelali kikile kene aku ya ya mesle mesle utuh ya jadi jelali kikile le jadi boleh Imam Malik ada Maliki Ahmadan maksud dipakai oleh Imam Syaukani. Wa in kanu mitarsin aw asaro kama qada bi sunnah. Karena kanjeng Nabi mele pada kibas siji untuk umat-umate alhamdulillah. Katen insyaallah malam dua akhir ini badhe kula tulisaken tentang nama-nama Imam Al-Sunnah yang dikiplak oleh orang nama-nama orang-orang Syiah. Ada lima ulama-ulama, termasuk Ibu Buttoh. Ibu Buttoh niku asal-asal niku Buttoh. Masyaallah. Mboten niku wis bener dari almarhum Ustaz Ilham Mas'udi. Kenapa? Syiah adalah agama kedustaan. Agama kedustaan. Musuh terbesar sekarang ini adalah orang-orang Syiah. Nah, itu bilang kembali. Masih ada waktu 5 menit. Monggo kita ada ke dialog. Jelali ini. Poso Tarwiyah. Hemis poso Dino Arafah. Riyaya ini insya Allah hari Jum'at. Ya. Jelali kikili. Begitu ya. Ya tak sih. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman datangnya dari Jamiah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mohon kehadirannya dalam rangka pengajian umum, pengajian rutin Jamiah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1433 Hijriah atau 27 Oktober 2012 Masehi pukul 20 pada sholat Isya, tempat Musola Nurul Huda Cemandi. Dalam rangka melazimi kota Bangil kota santri, Kyai Haji Nur Kholis akan membagi-bagikan kitab Nasaihul Ibad sebanyak 50 kitab. Sedangkan yang sudah menerima kitab mohon untuk dibawa di setiap pengajian Ahlu Sunnah wal Jamaah. Adapun yang belum mendapatkan kitab tersebut bisa berhubungan dengan panitia. Atas perhatian dan atas kajian dan perhatiannya diaturkan terima kasih. Iki siti kula waca niki, ajeng titik mawon. Sekedhik mawon tambahan. Iki terangaken bagaimana iki terangaken wonten ing kitab buku Syiah Lajnah Ilmiah bahwa Syiah telah keluar dari lingkaran agama Islam. Aku mau lihat bahwa Syiah keluar dari lingkaran agama Islam. Kenapa mereka telah bukan dari Islam? Gadile ono ong Syiah ingin ukhuwah Islamiyah, percuma negara ini. Di Mesir pak, wah rame ukhuwah Islamiyah, akhirnya khianat. Dia dicolno oleh orang-orang jamaah Mesir di Al-Azhar Riko. Kata ni kuis. Pembohong besar, hati-hati. Pembohong besar di atas. Dari cocok. Musuh terbesar. Mas sekarang, bagaimana Islam adalah orang-orang Syiah. Nah, itu bilang tadi. Bun. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asyai wa darah. Ya alamin ya ailal judi wal karam ya rasulallah salamun alaikum ya rabiyatan diwat taraji ya rasulallah salamun alaikum ya rabiyatan diwat taraji fatat ya jiratal ala ya ohailal judi wal karami alu baitil mustafaturi amat lul adi wal zakiri alu baitil mustafaturi amat Selamat datang. fi sunani ya Rasulullah bi azani wa tayaji ya Rasulullah salamun alaiki ya Rabbi azani wa tarat fataya jirotal al ya uailal judi wal ka wa safin من طوفان لكل وسبيل للنجاة إذا خلت من لكل أنجبيا لا تكونك وتسم بالله واستعيني يا رسول عليك يا ربي الشان والتر يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والتر أثبت يا جيرت ألمين يا أهل الجود والقرب Rabbi fawfalna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmati. Rabbi fawfalna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmati. Wa amitanna fi tariqati. Wa mu'afatim minal fitani ya Rasulallah salamun alim ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alim ya Rabbi asyani wa taraji asfata ya jiratal ala ya uailal judi wal Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma fa'na ma'allamtana wa alimna ma'ayabana Al-Mazidna ilman nafi'a wa amal wa taqabala Wa rizqan halal nazirfana atina fi dunia hasana Wa bilakit hasana kina adab an-nar Wa adakhil abrar ya azu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala والحمد لله رب العالمين الفاتحة